Meski dikenal sebagai ahli tafsir yang mumpuni, namun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha ini dalam kesehariannya sangat sederhana. Termasuk kondisi rumahnya juga sangat sederhana, berbanding terbalik dengan kondisi aula pesantren maupun bangunan pondok putra dan pondok putri yang cukup megah. Rumahnya tampak cukup sederhana, tidak ada kesan mewah. Di depan rumahnya terdapat sebuah pohon kurma. Genteng-genteng rumah juga nampak sudah kusam. Sementara bangunan yang tak jauh dari rumah beliau nampak cukup megah, yaitu aula Mbah Nik yang berlantai 3. Selanjutnya nampak bangunan pondok pesantren putra yang terdiri dari 2 lantai dan nampak cukup kokoh. Dan terakhir nampak aula Mbah Nur yang juga cukup keren. Aula tersebut berfungsi sebagai tempat berkumpul para santri serta tempat menyelenggarakan acara, seperti pengajian rutin dan sebagainya.